cintaku, tempatku bermanja, tempatku berbagi cerita. Sayangku, permata hatiku, tempatku curahkan rinduku yang ada di hati. Kau di bintang, aku di bulan, kita bertemu di awan. Di sana kita saling ucapkan janji setia untuk selalu. Bintang,